Abbasin nazalat hadhihi al-ayatu wa hiya akhiru wa huwa akhiru ma nazara wa ma nas nasakhaha wa ma nasakhaha syai'un nasakhaha wa ma nasakhaha ya khoya wa ma nasakhaha syai'un wa fi riwayatin laqad nazarat fi akhiri ma nazara ma nasakhaha syai'un hatta Qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma nazala wahyun waruya fi dhalika atharun tadullu lima dhahaba ilaihi kama indal imami Ahmada wa nasai wa ibnil mundiri an muawiyata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu dhanbin asallahi ayya kullu dhanbin asallahu ayaghfirahu illa rajulu yamutu kafiran aw rajulu yaqtula mu'minan. Nah, kenapa mansub yaqtula? Yaqtulu. Bukan maksud dari ayat. La. Enggak, udah selesai itu. Yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Taib hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya, wa qawluhu wasihru. Ini terkait 7 dosa yang membinasakan ijtanibu sab'al mubiqat. Ya, 7 dosa yang membinasakan jauhilah. Nabi SAW menjelaskan syirik pada Allah, kemudian sihir. Ya, kemudian sihir. Nah, kata Syekh di sini Abdurrahman bin Hasan taqaddama makna. Maknanya sudah berlalu ya kemarin. Wa hadha wajhu munasabati hadzal hadis litarjamah. Ya. Dan inilah yang merupakan sisi korelasi dengan hadis ini, sisi korelasi hadis ini dengan tarjamah bab ini, pembahasan ini. Ya, ini dia ya dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ijtanibu sab'al mubiqat. Disebutkan syirik pada Allah, kemudian sihir, kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan, kemudian apalagi makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan qadhaf, menuduh muslimat berzina. Nah, ini poinnya di sini, wasihir. Ya. Wa qawluhu wa qatlun nafs allati haramallahu, membunuh jiwa yang Allah haramkan, jiwa seorang mukmin, kemudian kafir mu'ahad, kafir zimmi, kafir musta'man. Ay harrama qatlaha, yaitu yang Allah haramkan untuk dibunuh. Ya. Kecuali dengan alasan yang benar. Illa bil haq bi fi'lin mujibin lil qatli. Ya, ay bi an ya. Ya. Bi antaf ala ma yujibu qatlaha. Yaitu semisal seorang melakukan hal-hal yang mesti dibunuh, kasyirki wa nafsi bin nafsi wa zani ba'da ihsan. Semisal dia syirik, dia murtad, maka dihukum mati. Ya, man badala dinah faqtuluh, kata Nabi. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Hukum mati oleh pemerintah. Setelah 3 hari dimintai taubat, enggak mau, kalau dia murtad maka dihukum mati. Ya, dan di masa Abu Bakar Siddiq berkuasa, di awal pertama kali beliau berkuasa, beliau enggak ngurus apa-apa kecuali mengurusi orang yang murtad diperangi, orang yang enggak bayar zakat diserbu, dan menyerbu memerangi pasukannya Musailimah Al-Kadzdzab. Udah itu aja 3 awal dari tugas Abu Bakar Siddiq. Maka di negeri kita orang murtad jadi influencer, bahkan jadi ada yang pendeta, sehingga ada pendeta namanya Syafruddin lah, Muhammad lah. Ini akibat kedzaliman pemerintah yang membiarkan para murtadun berkeliaran. Harusnya mereka dihukum mati. Harus. Harus, bukannya sunnah menghukum mati bagi pemerintah. Pemerintah wajib, ini tugas pemerintah, wajib menghukum mati para orang-orang yang murtad. Nah, kemudian yang mesti ditumpahkan lagi, an-nafsi bin-nafsi, yang membunuh jiwa. Ya, kemudian wazani ba'dal ihsan, orang yang berzina setelah dia menikah. Ya. Kemudian wa qawluhu wa qatlun nafsi allati haramallahu ai nafsul muslim al-ma'sum, yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan, yaitu membunuh muslim yang ma'sum. Nah, setiap muslim itu ma'sum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dhalik asammu minni dimahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum Allah. Itu muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak batal dua kalimat syahadatnya. Orang yang sholat, orang yang menunaikan zakat, maka itu dia maksum, terjaga darahnya. Ya, makanya orang yang enggak bayar zakat diperangi. Orang enggak sholat dihukum mati. Yang murtad apalagi. Ya. Wa qatlul muahadi, membunuh kafir muahad. Kafir muahad itu orang kafir yang berada di negeri kaum muslimin untuk berbagai keperluan dengan perjanjian dan telah diberikan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin. Apakah dia tujuannya mau berobat kayak family kayak ya, bisnis. Ya. Kama fil hadis, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir muahad, maka ya, dia tidak akan mencium aroma surga. Wakhtalafu al-ulama'u fi man qatala mu'minan muta'ammidan. Nah, para ulama berselisih terkait orang yang membunuh mukmin dengan sengaja. Hal lahu taubatun am la? Apakah dia memiliki taubat, bisa taubat apa enggak? Wa dhahaba Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas berpendapat, wa Abu Hurairah, Abu Hurairah juga, wa ghairuhuma ila annahu la taubata lahu. Bahwa orang yang membunuh mukmin dengan sengaja enggak ada taubat bagi dia. Ya, biqaulihi ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Perhatikan makna khalidan fiha, saya enggak mau terjemahin itu sebagai kekal. Ya. Ibnu Abbas menjelaskan ya, ketika ada orang yang menceritakan kepada Ibnu Abbas. Ya, dia datang kepada Ibnu Abbas, kemudian dia mengatakan, wa Ibn Abbas ya, khatabtu imra'atan wa abat. Saya pernah mengkhitbah seorang wanita tapi dia menolak. Wa khatabaha ghairi, tapi ada orang lain yang mengkhitbah dia, meminang dia. Dia nikah. Saya cemburu. Qataltuha, saya bunuh wanita itu. Saya bunuh. Bunuhnya sengaja enggak? Sengaja. Ya, saya bunuh dia. Dibunuh. Kemudian datang ke Ibnu Abbas, dia minta, halli min taubatin, apakah saya masih bisa taubat? Kata Ibnu Abbas, ibumu, bapakmu masih hidup gak? Enggak, udah mati. Udah meninggal. Kata Ibnu Abbas, kalau begitu ente mendekatkan diri kepada Allah, mastata'ah, semampu kamu. Ya, udah orang itu pergi. Ibnu Abbas ditanya, kenapa kamu nanya ibunya masih hidup apa enggak? Kata Ibnu Abbas, wallahi la alamu amalan alladhi yuqarribu ila Allah min birril walidah. Demi Allah, saya enggak tahu ada suatu amalan yang lebih mendekatkan diri pada Allah daripada berbakti kepada ibu. Nah, jadi memang tidak ada tobat maksudnya bukan berarti kafir. Ya, bukan berarti kafir. Karena mazhab Ahlussunnah itu jelas. Wa may yusyrik ya innahu may yusyrik billah faqad harama apa namanya? Ya, innallaha la yaghfiru an yusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa syirik, tapi Allah dapat mengampuni dosa syirik sekehendak bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka pelaku dosa besar selain syirik itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki Allah azab, jika Allah kehendaki Allah ampuni. Kalaupun Allah azab tidak dikekalkan. Nah, dulu para ulama, semisal Sufyan Ibnu Uyainah, kalau ditanya apakah membunuh mukmin dengan sengaja ada taubatnya, maka para ulama salaf mengatakan la, enggak ada. Tapi kalau ada yang datang, saya telah membunuh, mereka mengatakan tub ilallah. Paham enggak di sini? Jadi jangan dibuka pintu membunuh mukmin enggak kafir, bisa-bisa taubat. Nanti orang pada bunuh-bunuhan. Ntar taubatnya lah gua gitu. Jadi kata para ulama, semisal Ibnu Uyainah, mereka mengatakan orang-orang kalau datang dulu ke para ulama bertanya tentang hukum membunuh mukmin, mereka menjawab la taubata lahu, enggak ada taubat. Tapi kalau datang orang, saya mau telah membunuh mukmin dengan sengaja, apakah saya punya taubat? Mereka mengatakan tub ilallah, bertobatlah pada Allah. Paham enggak sini? Nah, sabda dari A. Jadi pernyataan Ibnu Abbas, Abu Hurairah di sini untuk menutup celah. Tapi kalau datang ada orang membunuh, Ibnu Abbas tadi jelaskan. Yang cemburu tadi, yang dia meminang wanita ditolak, giliran ada orang lain diterima, dia bunuh wanita itu. Ya, dia bunuh wanita itu. Tapi barakallahu fiik. Nah, membunuh muslim itu dalam mazhab jumhur ada tiga, kecuali Imam Malik, mazhab Maliki dua aja. Ya, kalau dalam mazhab jumhur ada membunuh yang muta'ammidan, yang sengaja, yang kedua khata', keliru, yang ketiga ya sibul amad, serupa dengan sengaja. Ya, kalau mazhab Maliki enggak ada, cuman muta' yang amad dan khata'. Khata' itu keliru. Gambaran khata' itu gimana? Keliru. Kalau khata' ini dosa besar juga nih, bayar kafarat dan bayar diat. Ya, diatnya 100 ekor unta dan ada unta yang hamil. Nah, ini yaitu gimana? Gambaran yang diberikan oleh para fuqaha, ada orang gali sumur. Gali sumur, kemudian ada yang lewat, jatuh ke sumur, mati. Nah, dia itu yang bayar kafarat dan bayar diat, wajib bertobat. Yang gali sumur lah, maksudnya mati. Yang mati kan korban. Nah, paham gak sini? Karena dia yang gali. Ya, sama tuh kayak orang lagi gali gorong-gorong, apa motor terprosok, itu mereka harus bayar diat itu. Siapa PLN-nya kah, PAM-nya kah, bayar diat itu harusnya. Gak bisa disalahin pejalan kaki. Oh, ini kan gak bisa, ini jalanan umum terus dia gali. Gitu. Nah, kalau Densus salah tembak, lah itu bukan khata, emang sengaja itu. Minta amidan. Ya, salah tembak. Yang termaafkan itu begini. Kalau ada mukmin perang sama kafir, di barisan kafir ada mukmin. Ah, gitu. Hai barakallahu fik. Ya. Kemudian waqala Ibnu Abbas. Jadi khalidan tadi saya enggak terjemahin kekal. Karena makna khalid enggak berarti kekal. Tapi maknanya adalah muksu at-tawil. Bisa juga maknanya muksu at-tawil, tinggal dalam waktu lama. Ya, tinggal dalam waktu lama. Ya. Semisal orang Arab mengatakan ya, la ukhalidannaka fi sijen. Sipir orang Arab dulu mengatakan saya akan mengkhalidkan engkau di penjara. Maksudnya apa? Nah, saya akan mendekamkan engkau lama di sini, gitu. Ya, bukan maknanya kekal. Tapi qala Ibnu Abbas nazalat hadhil ayah wa hiya akhiru ma nazala. Kata Ibnu Abbas, ayat ini adalah ayat yang terakhir turun. Ya. Yang terakhir turun dan tidak ada ayat yang menasakhnya. Wa ma nasakhaha syai'un, enggak ada sedikit pun yang menasakhnya hatta qubila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma nazala wahyun. hingga Rasulullah SAW nyawanya dicabut dan tidak ada lagi wahyu yang turun. Ini ingat ya, Ibn Abbas mengatakan ini mimbabiz zajr, ya, sebagai tanbih. Beliau mengatakan tidak ada taubat. Tapi kalau ada orang yang datang kepada Ibn Abbas, dibilang saya membunuh, kata Ibn Abbas, bisa taubat kan? Suruh berbakti kepada ibu. Ibunya sudah meninggal, sampai kata Ibn Abbas, bertakwalah engkau pada Allah semampu engkau. Gitu. Waru ya fidzalika atharu atharun tadullu lima dzahaba ilaih. Ya, dan juga berbagai atsar jika diriwayatkan mengenai ini, ya, yang menunjukkan pendapat hal ini yang tidak ada taubat maksudnya. Lima dzahaba haula kama indal Imami Ahmad, sebagaimana menurut Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Munzir, An Muawiyah, dari Muawiyah, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu dzanbin asallahu ayaghfirah, setiap dosa mungkin akan diampuni oleh Allah, illa ar-rajula yamutu kafiran awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan, kecuali seorang yang berbuat syirik atau seorang yang membunuh mukmin dengan sengaja. Ya, ini sanadnya sahih. Baik. Hah? Kullu dzanbin asallahu ayaghfirah. Ya, mustasna ya. Mujab ya. Mujab tam. Berarti ila rajula. Terus dibaca, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala wa dhahaba jumhurul ummati salafan wa khalafan ila an anal qatila lahu taubatan fima lahu taubatun taubatun fima bainahu wa bainallahi fa in taba wa anaba wa amila salihan badalallahu sayiatihi hasanatin kama qala ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu ila bilhaq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al'azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu shay'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima qawluhu wa man yaqtulu mu'minan wa man yaqtul fil syarat majzum minan mu'minan mu'attam muta'ammidan fa qad qala Abu Hurairah wa ghayruhu hadha jazaohu in jazaahu wa qad ruwiya an ani bani abbasin mayuwafiku qawluhu qawl jumhuri qawlal jumhuri farwa abdu bin humaydin wa nuhasi an-nahasu Sa'id ibn Ubaidin. Ah, tapi di keterangan ana deh, fi nusakh al-khath. Itu ya di naskah yang keliru, al-matbu'ah Sa'id, yang benar Sa'ad. Terus ana bin Abbasin radiyallahu anhuma kana yaqulu liman qatala mu'minan taubatun wa kadzalika ibnu umar radiyallahu anhuma wa ruya marfu'an anna jazaa'ahu jahannam ghairu munsharif dan di khabar anna jahannamu in jazahu taib barakallahu fik. Jahannam itu ghairu munsharif. Ya, Jahannam kan isim ya? Isim bukan? Alamiah bukan? Alamiah kan? Alamiah dia nama tempat kan? Nah, ya, dan dia berarti ilahnya alamiah ma apa? Ya ujmalah. Mau apa lagi? Adal bukan, wazan fi'il bukan, tarkib bukan. Wal itu dia. Apa? Bukan nama Arab. Taib. Wadhahab al-jumhuru wadhahab al-jumhurul ummati khalapan wa salapan. Mayoritas umat ulama maksudnya baik yang terdahulu maupun yang belakangan berpendapat ila annal qatila lahu taubatun fi ma baina wa baina Allah. Bahwa si pembunuh mukmin dengan sengaja masih memiliki taubat antara dia dengan Allah. Fa intaba wa anaba wa amila salihan, apabila dia taubat kembali beramal saleh, badalallahu sayiatihi hasanatin, Allah akan mengganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yud'af lahul adabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Ini kalau masih hidup ya. Siapa yang beribadah kepada ilah yang lain di samping Allah, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, yang dan dia tidak berzina, ya, siapa yang melakukan hal tersebut dia akan mendapatkan, menjumpai dosa yudha'af lahul azab, yang akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat, fihi muhana wa yakhlud fihi muhana. Nah, kalau syirik dia kekal, tapi kalau dia membunuh dia akan tinggal dalam waktu yang lama di situ, muhana, dalam keadaan terhina, dihinakan, ya. Illa man taba, kecuali dia bertobat. Berarti kalau syirik aja masih bisa tobat, ya enggak? Kan sahabat dulu musyrik, masih bisa tobat, masa membunuh enggak bisa tobat? Makanya kita harus paham redaksi para ulama ketika mereka mengatakan, ya, la taubata lahu. Nah, itu Ibnu Uyainah menjelaskan dulu kalau ada pembunuh, mereka menjelaskan ketika menerangkan hukum membunuh, la taubata lahu. Tapi kalau ada yang datang, saya membunuh, mereka mengatakan tub ilallah. Ya, membunuh muslim dengan sengaja dengan ya nyembah Nyi Roro Kidul itu dosanya lebih besar mana sih? Nah, nyembah Nyi Roro Kidul besok ditobat, diterima enggak? Diterima. Ada orang nyembah Yesus, lebih besar nyembah Yesus lah daripada membunuh mukmin dengan sengaja. Ya, ingat enggak kisah 100 orang yang membunuh 100 jiwa? Ya kan masih bisa tobat. Walaupun antum mengatakan, oh itu kan syar'u ma qablana gitu kan, syariat sebelum kita. Tapi ditetapkan Nabi yang menceritakan itu kan. Ya. Mana lagi tadi? Illa man taba, kecuali yang bertobat, beramal soleh. Ya, fa ulaika yubadilullahu sayiatih hasanat, mereka itulah orang-orang yang Allah ganti, rubah kebaik keburukan mereka dengan kebaikan. Wa qala Allahu ghafurur rahim. Wa qauluhu ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja. Qala Abu Hurairah wa ghairu hadza jazaohu in jazahu. Inilah balasannya jika Allah menghukumnya di akhirat kelak. Ya. Namun ya in jazahu, jika Allah menghukumnya. Karena tahta masyiatillah wa ma ya. Ya. In apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Bisa mengampuni di bawah kesyirikan. Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, ma yuafiqu qawlal jumhur, pernyataan Ibnu Abbas yang selaras dengan pendapat jumhur, bahwasanya yang membunuh mukmin dengan sengaja ya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun asar Ibnu Abbas tadi yang katanya ya apa tadi disebutkan hada jazauhu in jazahu, ya, ini terdapat kelemahan. Terdapat kelemahan riwayat ini. Ya, ini hadis ini berasal dari jalan Muhammad bin Jami Al-Attar. Ya, Muhammad bin Jami Al-Attar dari Ala Ibnu Maimun dari Al-Hajjaj Ibnu Al-Aswad dari Muhammad Ibnu Sirin dari Abu Hurairah. Nah, Muhammad bin Jami' da'if. Sedangkan Al-Ala ibn Maimun majhul, la yu'raf. Ya. Taib. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Udah dua penyakit, ya. Dua penyakit hadis ini. Ya. Nah, yang sahih adalah begini, pernyataan Ibnu Abbas atau pernyataan Abu Hurairah. Ya, yang sahih. Ketika Abu Hurairah membawakan ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam hiya jazaohu. Inilah balasannya. Insyaallah ayyata jawaza anhu fa'ala. Kalau Allah kehendaki, Allah akan melewati, mengampuni apa yang dia lakukan. Nah, ini baru isnadnya sahih sebagaimana diterangkan ya oleh Ibnu Abi Syaibah di Musannaf. Ya, oleh Al Baihaqi di Sunan Al Kubra. Ya. Taib dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Nah, Ibnu Abbas punya pendapat yang selaras dengan jumhur bahwasanya pelaku pembunuh dapat diampuni. Farwa Abdu Ibnu Humaid, Abdu Ibnu Humaid meriwayatkan juga nahas dari Sa'ad dari Ubaidah. Ya. Taib di sini dari Ubaidah. Kalau diantum Ubadah ya? Ubaid ada ya-nya. Ubaid aja. Bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kana yaqul liman qatala mu'minan taubatun wa kadzalika Ibnu Umar. Bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan ya, orang yang membunuh mukmin ada taubat baginya. Demikian pula ini pendapat Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar juga berpendapat seperti ini. Bahwa ada seorang bertanya kepada Ibnu Umar, "Ya Aba Abdurrahman, kaifa tara fi rajulin qatala rajulan amdan?" Bagaimana pendapat Anda tentang seorang yang membunuh orang lain secara sengaja? Kata Ibnu Umar, "Apa? Anta qatal tahu? Anda yang bunuh?" Qala na'am. Iya. Ini benar ini riwayatnya. Ya. Jadi orang ini ada yang bertanya ini, ya. Nah, ini riwayat Nafi, ya. Riwayat Nafi. Anna rajulan sa'ala Ibnu Umar, ya Aba Abdurrahman, kaifa tara fi rajulin qatala rajulan amdan. Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang membunuh orang lain karena sengaja? Kata Ibnu Umar, anta qatal tahu, ente yang bunuh. Yang bunuh mukmin dengan sengaja, kata orang tadi, qala na'am. Iya. Kata Ibnu Umar apa? Tub ilallahi azza wajal, yatub alaika. Tobat, kamu tobat pada Allah, nanti Allah akan berikan tobat padamu. Walaupun sanadnya ini dhaif tapi sebagai syahid. Ya, dan punya mutaba'ah riwayat-riwayat ini dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian diriwayatkan pula secara marfu anna jazaahu jahannam in jazaahu. Ya, balasannya jahannam jika Allah ingin membalasnya. Nah, fadhal Pak Ahmad. Bismillah. Qala syarihu rahimahullahu taala, qauluhu wa aqdur riba ay tanawaluhu bi ayyi wajhin kana. Bi ayyi wajhin kana. Kama qala ta'ala alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatahabbatu syaitanu minal mas. Qala ibn daqiqin al-aidi wa huwa mujarrabun li su'il khatimati. Na'udzu billahi min dzalika. Qawluhu aqdu malin yatimi yakni at-ta'addi fihi. Wa'abbaro bil-aqli li'annahu a'ummu wujuhil intifa'i. Kama qala ta'ala innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira. Qawluhu wa tawalli yawmal zahbi ay al-idbaru anil kufari waqtat tahami al-qitali. Wa innama yakunu kabiratun idza farra ila ghairi innama yakunu kabiratan khabar, dia menjadi dosa besar ya. Gitu ya, wa innama yakunu kabiratan idza farra ila ghairi fi'atin aw ghairi mukhtarifin mutaharrifin mutaharrifin nikitalin kama kuyyida kuyyida bihi fil ayati qawluhu laqad fil muhsanati al ghafilati al mu'minati wa huwa bi fathis sadi mahfudati al mahfudati min al mahfudatu al mahfudatu minas zina wa bi kasriha al hafizatu furujahunna minhu wal muradu al harairu al afifatu wal muradu rumihinna ramyuhunna ramyuhunna memnuduh ramyuhunna bisina au liwatin wal ghafilatu ai anil fawahishi wama rumina bihi wa huwa kinayatun anil bari'ati li'anna al-ghafila bari'un amma buhita bihi wal mu'minatu ay billahi ta'ala ikhtirasan min qudfil kafirati min qudfil kafirati naam tayyib wa aklur riba makan riba ya tanawud itu ya ay tanawalahu bi ayyi wajhin dengan berbagai cara, artinya mengambil riba dengan berbagai cara. Kama qala ta'ala wal alladziina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba enggak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kesurupan setan lantaran penyakit gila. Kata Ibnu Daqiq al-Id wa huwa mujarrabun li su'il khatimah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini mujarrab berdasarkan pengalaman ini ya, karena su'ul khatimah. Pengalaman hal ini berdampak kepada su'ul khatimah. Nanti ya orang yang makan riba. Nauzubillah. Ya. Kemudian wa qawlu dan sabda Nabi berikutnya yang membinasakan lagi dosa-dosa wa aqlu malil yatim. Ai at-ta'addi fi berbuat zalim mu'abbar bil aqli disebutkan oleh Nabi, beliau mengibaratkannya mengungkapkannya dengan makan harta anak yatim. Anak yatim itu siapa? Man mata abuh wa huwa dunal buluk. Yang ayahnya mati sebelum balig. Kalau kayak saya kemarin bapak saya mati udah bangkotan begini bukan yatim lagi. Nggak bisa saya santuna anak yatim gitu. Nggak ada. Jadi gini, manusia kalau dikatakan yatim, bapaknya mati dia belum balik. Kalau hewan yatim, induknya mati dia masih kecil. Kayak anak ayam yang kehilangan induk tuh yatim, bukan piatu. Karena nggak ada ikatan pernikahan. Nggak, karena kan yang kalau lah manusia, bapak yang cari nafkah. Kalau hewan, induk, emak, induk. Biang, induk, emak. Gak ada. Nah itulah yang kata Nabi, siapa yang nikahi apa? Membantu janda, membantu anak yatim, itu dia bagaikan orang yang sholat malam, puasa sunnah, jihad fisabilillah. Itu akan dapat antum. Ada janda, tinggal mati suaminya, punya anak kecil. Antum nikahin janda, bantu dia. Ya enggak? Anak yatimnya otomatis. Antum, wah double pahalanya itu. Kalau jandanya saudara, saudaranya tetap mati. Sama, yang penting sepupu kan boleh dinikahi. Enggak maksudnya. Dan kandung itu. Oh, saudara kandung. Ya boleh. Itu bahkan dapat pahala lebih. double pahala kerabat. Misalkan antum punya adik ya, atau kakak janda punya anak yatim, antum santuni. Tapi bukan ya, janda meninggal, janda cerai. Mau janda cerai sekalipun kalau dia susah, ya itu. Ya, nanti bisa juga antum jodohin ke Marwanto misalkan. Ya, mana lagi tadi? Ya, akan harta anak yatim. At-ta'addi wa barabil aqli annahu amu wujuhil intifa. Ya, makan. Kenapa? Karena disebut dengan makan, beliau mengungkapkannya demikian. Karena makan adalah mengambil manfaat dari sesuatu yang paling umumnya demikian biasanya. Ya, secara umum demikian. Yang paling umum. Ya. Enggak ada orang harta anak yatim dia zalimi dengan diumpetin gitu. Nah, tetapi kebanyakan dimakan. Makanya kalau ada anak ya janda ditinggal mati suaminya, harusnya ada jatah buat anaknya, tapi karena anaknya masih kecil pegang ibunya, antum nikahin istri ibunya yatim tadi dengan niat untuk digrogotin hartanya, hati-hati makan harta anak yatim. Bukannya nyantunin malah mau, waduh gak bener ini. Nah, gak bener tuh si Marwan. Aduh, si Marwanto. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatim zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslauna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka hanya ya makan api gemas di dalam perut mereka. Menelan api penuh ke mulut mereka dan mereka akan masuk ke neraka jahanam yang menyala-nyala. Ya dan billah. Nauzubillah min dzalik. Ya, kemudian sabda Nabi wa tawalli yaumaz zahf. Ya. Ay al-idbar. Ya. Mundur, kabur. Anil kufar dari orang kafir. Ya, waqtul qital waqtul tiham. Ya, ketika sedang perang berkecamuk. Wa inna ma yakunu kabiratan idza farra ila ghairi fi'atin. Dan dia menjadi dosa besar jika larinya tidak bergabung dengan pasukan yang lain. Ya. Emang dia kabur sendiri. Kecuali satu pasukan mundur karena siasat. Ya. Ini memang kabur takut. Nah, ini dosa besar. Ghairu mutaharrifin liqital. Ya, atau untuk siasat perang. Kama quyida bihi fil ayat, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat. Ya. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Ya, Allah ancam apa? Faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ya, kemudian wa qawlu wa qadful muhsanat al ghafilat al mu'minat mengqadaf. Ya, maksudnya ramyuhunna bil zina, menuduh mereka dengan zina, muhsanat mahfudat minaz zina. Ya, ghafilat dia lalai kan, minal fawahish wa marumina, dia lalai, dia enggak tahu. Nah, disebutkan di sini wa huwa bi fathis sad muhsanat. Kalau muhsanat mahfudat minaz zina, orang yang terjaga dari zina. Wa bi kasriha muhsinat ay al hafidat, wanita-wanita yang menjaga diri. furujahunna minhu, kemaluan mereka dari zina. Ya, al-murad al-harairu. Ialah maksudnya wanita-wanita yang merdeka, al-afifat, yang menjaga diri, yang suci, enggak zina. Al-muradu ramyuhunna bizina. Yang maksud adalah menuduh mereka dengan berzina, awliwat, atau homo, atau kalau apa? Temannya homo? Lesbi. Ya. Iya. Melempar. Tapi sini menuduh, melontarkan tuduhan. Wal ghafilat ay anil fawahis, sementara mereka sendiri lalai. Ya. Lalai, tidak tanggap dari perbuatan keji, zina, wa ma rumi nabih. Ya. Dan apa-apa yang dituduhkan kepadanya, bahwa kinayatun anil bari'at. Ini adalah sebenarnya kata kiasan dari bari'at, sikap berlepas dirinya mereka. Di annal ghafila bari'un amma buhitabih. Karena yang namanya ghafil, orang yang lalai, ya. Karena orang yang lalai itu dia berlepas diri dari segala macam hal yang dituduhkan kepadanya. Ya. Wal mu'minat ay billah, yaitu wanita yang beriman, beriman pada Allah. Ihtirazan min qadfil kafirat. Ini sebagai bentuk pengecualian dari menuduh kafirat berzina. Tidak dosa besar. Naam, faddal. Qala al-musannif. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa 'an Jundubni wa 'an Jundubin marfu'an hadis sahiri darbatun bisayfi rawahu Tirmidhiyyu wa qala sahih as-sahihu annahu mauqufun syarhun qawluhu 'an Jundub 'an Jundubin dhahiru sani'i Tabarani fil kabiri anahu jundubnu abdillahi al-badili la jundubul khairi al-azdi qatilu sahiri fa innahu rawahu fi tarjamati jundubil badili min tariqi bajali bukan bajali min tariqi khalidil abdi anil hasani an jundubin ani nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalidul abdi wa khalidul abdi da'ifun qala al hafidhu wa sawabu annahu ghayruhu wa qad rawahu ibnu qa'in wal hasanu ibnu sufyana min wajhaini anil hasani an jundu bin al khairi annahu jaa ila sahiri fa darabahu bi sayfi hatta mata wa qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fa dzakarahu wa jundubul khairi huwa jundub ibn Ka'b wa qila jundub ibn Zuhair wa qila huma wahidun kama qala ibn Hibban Abu Abdullah al-Azdi al-Ghamidi sahabiyun rawa ibn Sakani min hadis Buraidata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yadribu darbatan wahidatan fayakunu ummatan wahdahu qawluhu hadu sahiri darbatun bisayfi waruwiya bilha'i wabita'i wakilahu kalau pakai ha berarti darbuhu, kalau pakai ha darbuhu. Terus wabihadal hadisi akhoda ahmadu wa malikun wa abu hanifata faqalu yuqtalu sahiru waruwiya dhalika an umara wa usmana wa bani umara wa hafsata wa jundub ibni abdillahi wa jundub ibni ka'bin wa qais ibni sa'din wa umar ibni abdil azizi wa lam yara syafi'iyu alaihi al-qatla bi mujarradi sihri illa in amila fi sihrihi ma yablughu al-kufra. Ini jelas ya madhab syafi'i ya, kalau imam syafi'i melihat ada unsur klinik, ada peribadatan pada Allah, ada bantuan jin, baru dihukumi sihir yang dihukum mati. Tapi kalau cuma yang kemarin sekedar tanda kutip sihirnya itu pakai obat-obatan yang mau ya, yang tidak memudaratkan, hanya ditakzir, tidak dikafirkan. Dan tukang sihir zaman sekarang enggak ada yang kayak gitu. Semuanya udah klinik-klinikan. Terus wa bihi qala Ibnu al-Mundziri wa huwa riwayatun an Ahmad wal awwalu aula lil hadisi wa li asari umara wa amila bihi annasu fi hilafatihi min ghairi nakirin. Taib barakallahu fik. Wa an Jundub, ya, dari Jundub secara marfu, ya, hadis sahir darbuhu bisayf, hukuman bagi penyihir dipenggal dengan pedang. Kemudian warawahu Tirmidzi wa qala, ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan as-sahih annahu mauquf. Yang sahih ini adalah mauquf. Artinya ini hanyalah ucapan apa? Hah? Sahabat. Bukan marfu. Taib. Wa qauluhu an Jundub zahir as-sani' at-Tabari fil kabir annahu Jundub ibnu Abdullah al-Bajali la Jundub al-Khairi al-Azdi qatil as-sahiri. Ya. Naam. Kalau dalam penuturan Al-Imam at-Tabarani dalam Al-Kabir, nampaknya yang dimaksud adalah Jundub bin Abdullah al-Bajali, bukan Jundub al-Khair al-Azdi, sang pembunuh tukang sihir. Ya. Baik. Fa innahu rawahu fi tarjamati Jundub al-Bajali min tariqi Khalid ibn al-Abdi anil Hasan an Jundub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Khalidun al-Abdu da'ifun. Ya. Karena ia meriwayatkan dalam biografi Jundub al-Bajari dari jalur Khalid al-Abdu, dari Hasan, dari Jundub, dari Nabi SAW. Namun Khalid adalah da'if. Al-Hafid mengatakan yang benar bukan al-Bajali. Wa qala al-Hafid wa sahab anna ghairuh. Yang benar adalah al-Azdi. Wa qatrawahu ibnu Qani' dan Hasan dari Sufyan, dari dua jalan, dari Hasan. An Jundub al-Khair. Dari Jundub al-Khair al-Azdi. Bukan Jundub bin Abdullah al-Bajali. Annahu ja'a ila sahir, bahwa beliau datang ke tukang sihir. Fadorobahu bisayf. Dan ini perhatikan riwayat ini, bahwasannya penyihir ini dibunuh oleh Jundub karena dia sedang atraksi di depan penguasa. Nah, di depan penguasa minda-mindain pala orang. Akhirnya Jundub datang dari belakang dan dia tebas, ayo coba pindahin pala kamu. Nah, di depan penguasa. Nah, dari sini sebagian ulama mengatakan membunuh dukun itu boleh tanpa ada. Nah, namun lihat-lihat juga si Korni sekarang. Kita gimana? Baru tendang sajanya penjara 6 tahun, 5 tahun. Gimana mau memberantas dukun? Orang dukun jadi antek penguasa. Ah, mau 17-an manggil dukun Rara. Di istana balapan panggil Rara, repot. Terbit mobil panggil dukun, dukunnya bilang mandiin, dimandiin pakai mandi kembang. Mobilnya nggak keluar-keluar. Hah? Rara ini bukan muslim tapi dia pakai kulhu baca. Dia ngomong sendiri, dia bukan muslim tapi dia kalau baca mantranya pakai bahasa Al-Quran. Nah, beliau menghukum mati, menebas leher dukun sihir tukang sihir tadi hatta mata, sampai dia mati. Wa qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul fa dzakara. Dan dia mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW yaqul fa dzakara, maka beliau pun menyebutkan apa yang beliau sampaikan dari Rasulullah SAW, yaitu haddus sahir darbuhu bisayf. Ya. Dan Jundub al-Khair, dialah Jundub bin Ka'ab. Ada yang mengatakan Jundub bin Zuhair. Ya. Wakilahuma wahidun. Ada yang mengatakan keduanya itu ya satu orang sebenarnya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hibban, Abu Abdullah al-Azdi Gomidi, dan beliau adalah sahabi. Ya, beliau adalah Abu Abdullah Al-Azdi Al-Ghamidi. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Naam. Kemudian Ibnu Sakkan meriwayatkan, ya, Ibnu Sakkan meriwayatkan dari hadis Buraidah bahwa Nabi SAW mengatakan la yadribu darbatan wahidatan, ya, bahwa tukang sihir ini ditebas satu kali aja lehernya. Wa yakunu ummatan wahidatan, maka cukuplah ia menjadi contoh bagi satu umat. Nah, satu umat, lihat nih hukuman penyihir gini. Dan beliau juga mengatakan hadus sahir darbuhu bisayf ruwa bilha darbuhu wabita, kalau berarti pakai tak darbatus sayf, darbatun bisayf wakilahuma, keduanya sahih. Wabihadal hadis akhodaha Ahmad, ya, berdasarkan hadis ini, inilah yang diambil oleh Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifah. Mereka mengatakan yuqtalus sahiru, penyihir itu dihukum mati. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar Utsman dan Ibnu Umar, Hafsah dan Jundub bin Abdullah dan Jundub bin Ka'ab wa Qais bin Ibnu Sa'ad, Umar bin Abdul Aziz walam, ya, pendapat demikian juga dihukum mati. Walam yara asyafi alaihi al-qatla bimujarad as-sihri illa in amila fi sihrihi ma yablughul kufra. Ya, Imam Syafi'i tidak menyatakan harus dibunuh kalau hanya sekedar sihir, kecuali sihir itu memang tukang sihir itu dalam melakukan sihirnya sampai ke dalam taraf kekufuran. Ya. Wabihi qala Ibnu Munzir, inilah yang dikatakan oleh Ibnu Munzir, wa huwa riwayatun an Ahmad, inilah juga riwayat Imam Ahmad, salah sebuah riwayat dari Imam Ahmad, dan awal wal awwalu awla lil hadis. Namun pendapat yang pertama, yang dibunuh, inilah lebih utama. Kenapa? Karena ada hadisnya. Wali asari Umar. Dan juga karena ada asar Umar, Umar yang memerintahkan untuk membunuh para tukang sihir. Wa amila bihi an-nasu fi khilafatihi min ghairi nakir. Dan inilah yang diamalkan oleh orang-orang di masa khalifah beliau, tanpa ada pengingkaran. Lanjut. Qala rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa fi sahihi al-Bukhari an Bajalah ibni Abadata qala kataba Umar ibn al-Khattab taniqtulu kulla sahirin wa sahiratin qala faqatalna thalatha sawahira syarhun hadha al-atharu rawahu al-Bukhari kama qala al-musannifu lakin lam yadhkur qatla sawahiri qawluhu an Bajalah bi fathil muwahhadati ba'daha jimun Ibnu Abadah Ibnu Abadata bi fathataini At-Tamimi Al-Anbari bi Basriyun thiqatun qawluhu kataba ilaina Umar ibn al-Khattabi an yaqtulu kulla sahirin wa sahiratin wa zahiruhu annahu yuqtalu min ghairi istitabatin. Oh, tanpa perlu diminta tobat, ya. Mau tobat apa enggak urusan dia. Nah, itu. Terus wahuwa kadzalika 'ala al-mashhuri an Ahmad wa bihi qala Malik li anna ilmas sahiri. Oh, itu diantum sahiri, penyihir. Ya, enggak apa-apa. Terus la yazulu bi taubati wa Ahmad yustatabu fa in taba qabilat taubatuhu wa bihi qala Syafi'i li anna dhanbahu la yazidu 'an syirki wal musyriku yustatabu wa tuqbalu taubatuhu walidzalika sahha imanu saharati fir'aun walidzalika sahha imanu saharati fir'auna wa taubatuhum qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa sahha an hafsata annaha amarat memerintahkan bi qatli jariyatin laha saharatha faqutilat wa kadza sahha an jundubin syarhun hadha al-atharu rawahu malikun fil muwatta wa hafsatu hiya ummul mu'minina bintu umar ibn al-khattabi tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da junaysi bin khuzafata wa matat sanata 45 qawluhu wa kadza sahha an jundubin asyara al-musannifu bihadha ila qatla qatalahu as-sahiru ila qatlihi sahiri sahiru maf'ul dari qatl bihadza ila qatlihi as-sahira kama rawahu al-bukhari fi tarikhi tarikhihi an abi uthman al-hindi qala kana 'inda an-nahdi an-nahdi qala kana 'inda al-walidi rajulun yal'abu fa dhabaha insanan wa abana ra'sahu tu walid ya pemimpin saat itu ya terus fa'ajibna fa'ada ra'sahu faja'a jundubun al-azdi faqatalahu masyaallah wa rawahu al-baihaqi fi dalaili mutawwalan wa fihi fa'amara bihi al-walidu fasujina fa dzakara al-qissata bitamamiha wa laha turukun katsiratun qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala qala ahmadu an thalathatin min ashabi nabiy sallallahu alaihi wasallam syarhun ahmadu wal imamu Ahmad bin Muhammad bin Hanbalin qawluhu an thalathatin ay sahha qatlu sahiri an thalathatin aw jaa qatlu sahiri an thalathatin min ashabi nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ni Umar wa Hafsata wa Junduban wallahu a'lam. Qala musannif fi sahih Bukhari jauh dimatin aja deh dipencet lama dikit. Dari Bajalah bin Abadah ia mengatakan kata Ba Umar bin Khattab, Umar bin Khattab menulis surat. Ya, suratnya apa? Aniktulu, itu ani antafsiriyah ya. Aniktulu kullasahirin wasahiratin. Bunuhlah setiap penyihir pria dan wanita. Ya. Qala faqatalna salasa sawahira. Maka Bajalah bin Abadah mengatakan, maka kami pun setelah mendapatkan mandat dari Umar membunuh 3 penyihir. 3 aja ya, kalau di Indonesia ribuan. Ya, syarah. Hadzal asar, asar ini diriwayatkan oleh Bukhari sebagaimana disebutkan oleh musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Lakin lam yadhkur qatl as-saharati. Namun beliau tidak menyebutkan dibunuhnya pembunuhan terhadap para tu para as-saharah jamak ya. Wazan fa'alah jamak. Dzalamah ulaika humul kafaratul fajarah. Kafarah kafirun, kufar. Hanya saja beliau tidak menyebutkan pembunuhan terhadap para tukang sihir. Wa qawlu an Bajalah bi fathil muwahhadah. Dengan difathahkan ya, huruf yang bertitik satu ba'daha jim yang setelahnya huruf jim. Ya, beliau adalah Ibnu Abadah dengan difathahkan duanya. Ya, bukan Abdah tapi Abadah. At-Tamimi Al-Anbari Basri Kufi Sikotun. Wa qalu kataba ilaina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menulis surat kepada kami. Ya. Isi suratnya itu untuk membunuh para tukang sihir pria dan wanita. Ya, ada. Kemudian wadhahiru annahu yuqtalu min ghairi istitabatin. Zahirnya para tukang sihir ini dibunuh tanpa dimintai taubat. Wa huwa kadzalika 'alal masyhur an Ahmad. Ini yang masyhur dari pendapat dari Imam Ahmad. Ya, ini juga pendapat Imam Malik li anna ilmas sihri kalau antum sahiroy. Sahiri la yazulu bitaubati. Karena ilmu tukang sihir enggak hilang dengan taubat. Ya. Enggak hilang dengan taubat. Wa an Ahmad yustatab. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad diminta taubat. Fa in taba qubilat taubatu. Kalau dia bertobat diterima taubatnya. Wa bihi qala Syafi'i. Dengan ini juga pendapat Imam Syafi'i berpendapat dengan demikian, li anna dhanbahu la yazidu anisyirki wal musyrik yustatab. Ya. Karena dosanya tidak melebihi musyrik dan sedangkan musyrik tetap dimintai taubat. Ya. Wa yuqtalu wa tuqtalu taubatuhu lidzalika saha imanu saharati fir'auna wa taubatuhum. Wa tuqbalu taubatuhu, taubatnya diterima. Oleh karena itu penyihir para penyihirnya Fir'aun diterima taubatnya. Ya. sah imannya dan taubat mereka sah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wasaha an Hafsah, dari Hafsah dia mengatakan anha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Hafsah memerintahkan agar menghukum mati ya pembantu wanitanya yang menyihirnya. Akhirnya pembantu wanitanya itu dihukum mati. Hadzal asar wa Malikun fil Muwatta, kata Syekh. Ini asar ini diriwayatkan oleh Malik di Muwatta. Hafsah beliau adalah Ummul Mukminin bintu Umar bin Khattab. Tazawwajahan Nabi SAW ba'da Khunais ibni Hudzafah. Nabi SAW menikahinya setelah beliau ya, berpisah dengan Khunais bin Hudzafah. Dengan Khunais bin Hudzafah. Beliau wafat pada tahun 45 Hijriah. Wa kada sahan Jundub, demikian pula sahih dari Jundub, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Asyara Musannif, Musannif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengisyaratkan bihada ila qatri sahira, dengan ini yaitu akan dibunuhnya para tukang sihir sebagaimana diriwayatkan Bukhari dalam tarikhnya dari Abu Usman An-Nahdi, beliau mengatakan kana indal walid rajulun yal'ab. Di tempat Al-Walid, pemimpin saat itu, ada orang yang sedang main sihir. Pada bahak insanan wa ana wa abana ra'sahu fa ajibna. Ia menyembeli seseorang dan memotong kepalanya, kami pun heran. Ada ra'sah. Kemudian dia balikin lagi kepalanya. Ya. Faja'a Jundub, Jundub datang tiba-tiba, Al-Azzi, fa qatalahu. Dia bunuh. Nah, terus Jundub bilang, "Ayo balikin kepala kamu sendiri." Jundub, ini enggak main-main kau sama sahabat ya. Sahabat kan ini yang lain tabiin, kami heran. Kami ngelihat dia tukang sihir motong kepala orang dibalikin lagi. Kami heran. Kalau Jundub enggak ada heran-heranan, dia tebas. Nah, enggak peduli lo main apa kayak itu karena sihir takhili. Disirep aja mata. Jundub udah tahu ini, bas di depan pemimpin. Lihat di depan pemimpin. Wa rawa al-Baihaqi fi Dalail mutawalan wa fihi amara bihi al-walad fasujina. Nah, ini nih. Enggak benar nih. Nah. Ya. Ya, al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Ad-Dalail mutawalat secara panjang lebar Al-Walid memerintahkan agar dia dipenjara. Siapa? Jundub. Fadzakarahu al-qissata bi tamamiha. Al-Baihaqi menyebutkan kisah ini secara lengkap. Ya, jadi secara lengkapnya itu ya bahwasanya Walid bin Uqbah ya. Bahwa ada di Irak waktu itu ada orang penyihir yang sedang main di hadapan beliau. Yal'ab baina yadayh. Dia tadi kisahnya memenggal pada orang, dibalikin lagi, penggal pada orang, dibalikin lagi. Ya. Maka orang-orang kaget, subhanallah, yuhyil mauta. Oh, dia bisa ngidupin orang mati. Ya. Akhirnya datanglah Jundub. Ini. Ah, Jundub ya. Ya, Jundub datang. Kemudian Jundub memenggal kepala penyihir tadi. Terus Jundub bilang, "Ayo balikin. Coba kepala kamu balikin." Ya. Maka Walid bin Uqbah pemimpin saat itu marah. Ya. Kata Jundub kan gini, ingkana shadiqan falyuhyi nafsah. Kalau dia tadi benar, ayo coba balikin kepala dia sendiri. Coba dia hidupin diri dia sendiri. Kan orang-orang terheran-heran. Subhanallah, yuhyil mauta. Dia bisa hidupin orang yang telah mati. Jundub marah, penggal. Ingkana shadiqan falyuhyi nafsahu. Kalau dia jujur, dia bisa nih. Apa namanya? Balikin, hidupin dia, diri dia lagi. Namun Walid ya, memberikan satu dinar kepada penjaga penjara ya, dan akhirnya Jundub di penjara. Nah, ini giliran ke menggambungnya pengantin banyak. Hah? Ambil dari sini kan ya. Syaratnya yang sedang saja penjara. Ya itu lain lagi. Taib. Kemudian mana lagi tadi? Qala musarrif qala Ahmad bin berkata Imam Ahmad an salah satin min ashabin Nabi. Jadi dibunuhnya penyihir itu dari tiga orang sahabat Nabi. Jundub, Hafsah, siapa lagi? Umar, ya, gitu kan? Umar yang memerintahkan. Ya, syarah Ahmad adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. An salah satin sahaqat lusahiri an salah satin, yaitu dibenarkannya membunuh penyihir ya lewat tiga orang sahabat. Bahkan di riwayat yang lain ada berapa orang sahabat, bukan hanya tiga. Auja aqatlu sahiri an salasatin min ashabin nabi, yakni Umar, Hafsah, ya, Junduban. Wallahu alam. Yaitu tiga sahabat Nabi, Umar, Hafsah dan Jundub. Wallahu alam. Ya, selesai bab ini ya. Bab sihir. Berakhir nanti bab bayan, bab bayan syai' min anwa'is sihir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.